بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد kita lanjutkan materi pembahasan syafaat dari kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan rincian syafaat khusus yang hanya diberikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syafaat yang pertama apa? Ini syafaat yang teragung. Kedudukan terpuji yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Al-Maqamul Mahmud, yaitu syafaat beliau untuk yang ada di padang mahsyar agar Allah Subhanahu wa taala segera mengadili mereka dan terbebas dari beratnya penantian di padang mahsyar. Pada hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Syafaat yang kedua, syafaat beliau alaihi salatu wassalam untuk penduduk jannah agar dibukakan pintu-pintu jannah. Naam. Karena lul jannah ketika datang sampai ke surga, pintu-pintunya masih tertutup. Ya, Nabi alaihissalam yang memberi syafaat buat mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan. Dan yang pertama kali masuk jannah adalah umat Muhammadiyah. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyusul umat-umat yang lainnya. Syafaat yang ketiga, syafaat beliau untuk pamannya yaitu Abu Talib, agar diringankan azabnya dalam neraka. Seandainya bukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia di dasar neraka yang paling dalam. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam diringankan hanya di tepi neraka. Seukuran kedua mata kakinya yang mendidih dengannya otaknya. Baik. Syafaat yang kedua tadi hadis dari hadis Anas riwayat Muslim. Syafaat yang ketiga ini ada dua hadis yang disebutkan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, hadis Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib muttafaq alaih. Kemudian syafaat umum. Syafaat yang bersifat umum oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, para siddiq, umuman kaum mukminin. Ya, ada tiga macam. Syafaat umum ada tiga macam. Yang pertama, syafaat untuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka agar tidak masuk ke neraka, tidak jadi masuk neraka. Ya, orang-orang yang sudah divonis akan masuk dalam neraka. Ya. Dengan syafaat itu mereka tidak jadi masuk neraka. Berkat syafaat itu tidak jadi masuk neraka. Jenis syafaat ini ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Ini dua imam yang dapat kami nukil menetapkan syafaat ini. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Barangkali dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Muslim. Ya, barangkali yang menjadi dalil jenis syafaat ini adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Muslim. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه." ما من رجل مسلم, tidak seorang pun muslim pun, yamut yang mati, فيقوم على جنازته, kemudian menyolatinya, menyolati jenazah muslim tadi, arba'una rajulan, 40 ya muslim menyolatinya, muwahhid, la yusyrikuna billahi syai'a, 40 muslim yang menyolati jenazahnya itu orang-orang muwahhid yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah itu terjadi illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat mereka, 40 muwahhid yang menyolatinya, yang mendoakan, ya mendoakan dia dalam salat jenazah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Nah, itu yang semakna dengan ini. Allah Subhanahu wa taala terima, kabulkan doa itu. Dan itu bermakna syafaat. Illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat mereka, mendoakan orang yang disolati itu. Allah menerima syafaat mereka untuknya. Dengan makna terkait masalah ini, jika orang yang disolati ini, jenazah yang disolati ini adalah muslim yang termasuk dari kalangan orang-orang yang difonis ya masuk neraka, dengan berkat doa tersebut yang bermakna syafaat dan Allah mengabulkan syafaat mereka, akhirnya tidak jadi masuk neraka. Ini hasil pemahaman yang difahami oleh sebagian ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Sebenarnya kalau kita amati hadis ini tidak jelas-jelas sekali seperti itu, kan begitu ya? Tidak terang-terangan bermakna seperti itu, tidak terang-terangan menerangkan ya seperti yang diinginkan, bahwa syafaat kaum mukminin untuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, agar tidak masuk ke neraka. Oleh karena itu, masalah ini khilafiyah. Untuk jenis ini khilafiyah. Ibn Qayyim, Al-Jawziyah, rahimahullah, muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menyelisihi gurunya dalam hal ini. Ibn Qayyim, Al-Jawziyah, menyelisihi gurunya, menyelisihi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan beliau tidak biasanya menyelisihi Syekhul Islam. Mayoritas ya, pendapat-pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu didukung oleh Ibnu Qayyim. Biasanya begitu murid, ya, dengan guru, murid itu biasanya, ya, kebanyakan seperti pendapat gurunya. Nah, tetapi kali ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengingkari masalah ini. Dalam kitab Tahdzib Sunan Abi Dawud. Ibnu Qayyim dalam kitab Tahdzib Sunan Abi Dawud. Nah, pada jilid 7 halaman 134. Nah, Ibnu Qayyim mengingkari ini, tidak setuju dengan ini. Ya, yakni beliau mengingkari jenis syafaat ini, mengatakan ini tidak ada, dengan alasan, dengan argumen tidak menemukan dalilnya. Ibnu Qayyim mengingkarinya dengan argumen apa? Tidak menemukan dalil untuk menetapkan jenis syafaat ini. Ya, memang kalau kita perhatikan hadis tadi tidak begitu jelas. Tidak jelas-jelas, tidak terang-terangan, ya, menetapkan masalah itu, tapi hasil pemahaman. Nah, di antara ulama yang memahami demikian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang kedua, syafaat untuk penduduk neraka yang telah masuk ke dalam neraka. Sudah masuk ke dalam neraka. Ya, sudah disisa dalam neraka. Kemudian berkat syafaat, ya, tersebut syafaat para nabi, siddiq, para siddiq, kaum mukminin, berkat syafaat itu mereka dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka. Sehingga mereka tidak kekal dalam neraka. Nah, meskipun sudah sempat disiksa, diadab dalam neraka. Berkat syafaat-syafaat itu, mereka dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan dalam jannah, dalam surga. Dalilnya adalah hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi alaihi wasallam pernah bersabda, syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafa'atku untuk ahlul kabair min ummati, untuk pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ini penetapan adanya syafaat untuk ahlul kabair, untuk para pelaku dosa besar dari umat ini. Mereka muwahhidun. Istilahnya usatul muwahhidin. Istilahnya apa? Usatul muwahhidin. Ya, para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang bertauhid. Mereka orang-orang muwahhid, orang-orang bertauhid, tidak berbuat syirik. Ya, tidak berbuat syirik besar yang membatalkan keislaman mereka. Tidak melakukan kufur akbar yang membatalkan keislaman mereka. Mereka masih berstatus kaum muslimin, kaum mukminin, meskipun melakukan dosa-dosa besar sehingga mereka berstatus fusaq, orang-orang fasik, pelaku dosa besar. Nah, tetapi Islamnya tidak batal dengan kekufuran dan kesyirikan. Istilahnya usatul muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid, dari kalangan ahlul kabair. Nah, kita mengetahui bersama prinsip ahlus sunnah wal jamaah bahwa pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin, mereka hukumnya di akhirat tahtal masyiah. Yang kita bicarakan orang-orang yang tidak bertobat ya. Orang-orang yang mati dalam keadaan tidak sempat bertobat dari dosa besarnya. Nah, adapun muslim, mukmin yang melakukan dosa besar, kemudian dia bertobat. Sebelum wafat, dia bertobat. Dengan tobat nasuh, dengan tobat yang sebenarnya. Memenuhi syarat, diampuni oleh Allah SWT, statusnya kembali. Ya, mukmin. Bukan fasik, bukan pelaku dosa besar. Ini tidak dibicarakan. Bukan ini yang kita bahas. Yang dibahas sekarang adalah orang yang wafat. Ya. Dengan berstatus fasik pelaku dosa besar. Karena dia belum bertobat dari dosa besar yang dilakukannya. Hukumnya di akhirat tahtal masyiah. Tahtal masyiah. Ya. Tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki merahmati dia, diampuni dosa-dosa besarnya itu sehingga dia langsung masuk jannah. Bukan ini juga yang kita bicarakan. Ya, juga bukan ini yang kita bicarakan. Nah, jika Allah menghendaki tidak mengampuninya, maka diadab dulu dalam neraka. Ini yang kita bicarakan sekarang. Pelaku dosa besar yang dikehendaki oleh Allah untuk diadab dulu sesuai dengan kadar dosanya dalam neraka. Hanya dia masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Kemudian ada syafaat. Para nabi memberi syafaat. Nah, kembali ke hadis dulu. Nabi kita Muhammad SAW menetapkan syafaati lahil kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Nabi yang lainnya juga memberi syafaat. Nah, kaum mukminin juga memberi syafaat. Nah, untuk pelaku dosa besar dapat syafaat. Dengan syafaat itu, berkat syafaat itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dikeluarkan dari neraka. Kemudian dimasukkan dalam jannah. Jelas ini? Difahami? Nah, hadis tadi syafa'ati lil kaba'ir min ummati, syafa'atku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Hadis ini sudah kita dengar bahwa hadis ini mutawatir. Hadis ini mutawatir. Mutawatir artinya datang dari sekian banyak jalan riwayat yang berbeda. Datang dari sekian banyak jalan riwayat yang berbeda. Yang dengan banyaknya jalan-jalan riwayat yang berbeda itu mustahil. Mustahil terjadi kesalahan riwayat. Tanpa sengaja maupun kesalahan riwayat secara sengaja dengan kedustaan tidak mungkin. Nah, itu mutawatir. Ya. Oleh karena itu, nah, tidak bisa. Nah, diingkari. Nah, tidak bisa diingkari. Karena mutawatir, pasti yakin, ya, benar. Hadits ini dari Nabi SAW. Di antara yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Di antara yang meriwayatkan sahabatnya adalah Anas. Di antara yang meriwayatkan dari sekian banyak, ya, yang meriwayatkan adalah Anas radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Hadits Anas ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkat. Dalam kitab Al-Mishkat. Juga dalam Sahih Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan At-Tirmidzi. Dan Al-Wadi'i. Mukbil Al-Wadi'i juga menyatakan sahih dalam kitab As-Sahihul Musnad. Dalam kitab As-Sahihul Musnad pada Musnad Anas. Oleh karena itu seluruh sahabat radhiyallahu anhum dan ahlul ilm, alim ulama, umat ini rahmatullah alaihim jami'an, semuanya sepakat ijma' mengenai kebenaran syafaat ini. Ini ijma'. Tidak ada yang mengingkari syafaat ini. Jadi syafaat ini selain kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij. Kaum Mu'tazilah dan kaum Khawarij. Dua ini, kelompok ini, golongan sesat. Yang mengingkarinya adalah Mu'tazilah dan Khawarij. Dikarenakan mereka berkeyakinan, punya prinsip ideologi, akidah, bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka dan tidak bermanfaat syafaat buat mereka. Akidah, ideologi, Mu'tazilah dan Khawarij sama. Menyatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka dan tidak bermanfaat syafaat buat mereka. Ini akidah mereka, ideologi mereka, Mu'tazilah dan Khawarij. Oleh karena itu mereka mengingkari ini syafaat ini. Adapun vonis di dunia, penamaan di dunia, Mu'tazilah dan Khawarij berbeda. Kalau Khawarij, ya, Khawarij kaum teroris, nah, meyakini bahwa pelaku dosa besar kafir. Kafir. Ya, murtad. Oleh karena itu, mereka memeranginya. Mereka menerornya. Tidak segan-segan menembaknya. Ya, mengebomnya. Dengan, ya, keyakinan mereka berjihad fi sabilillah. Dan keyakinan bahwa mereka, yang mereka bunuh itu adalah orang kafir. Dan mereka melakukan itu sebagai amalan jihad yang mulia. Kalau mereka yang mati, mereka berkeyakinan mati syahid. Hai itu. Nah, itu Khawarij, teroris. Itu prinsip mereka. Nah, Mu'tazilah tidak terang-terangan seperti Khawarij. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tapi tidak muslim. Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir, tetapi tidak muslim. Jadi apa? Mereka membuat istilah sahibul manzilah bainal manzilatain. Dia adalah pemilik posisi antara dua posisi. Posisinya bukan muslim, bukan kafir. Itu bid'ahnya Mu'tazilah dalam menamakan pelaku dosa besar. Tapi keduanya sepakat untuk hukum di akhirat. Di akhirat, keduanya sepakat. Mu'tazilah dan Khawarij sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka dan tidak bermanfaat syafaat untuk mengeluarkan mereka. Ini kesesatan mereka. Menyelisih ijma' sahabat dan ijma' ulama umat ini. Dan menyelisih hadis yang mutawatir ini tadi. Padahal kaum Mu'tazilah sebenarnya kaidahnya ya, yang mereka tolak itu kalau hadis-hadis ahad. Kata mereka tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk penetapan akidah ideologi. Tidak bisa. Salah keyakinan. Karena tidak meyakinkan kalau hadis ahad. Hadis-hadis ahad. Nah, kaidah itu batil. Tidak ada bedanya antara hadis-hadis mutawatir dan hadis ahad. Tapi yang kita inginkan sekarang, hadis ini bukan hadis ahad sekarang. Tapi hadis mutawatir. Nah, baik. Yang ketiga, syafaat agar terangkat derajat dalam jannah. Ya, syafaat bagi sebagian penduduk jannah agar terangkat derajatnya dalam jannah. Jenis syafaat ini dipetik dari doa kaum mukminin satu sama lainnya. Jadi syafaat ini dipetik dari doa kaum mukminin satu sama lainnya, sebagaimana pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ummu Salamah, Abu Salamah, mendoakan Abu Salamah, ya, ketika Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu ketika kematiannya dengan doa, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni, ya berikan ampunan buat Abu Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, angkatlah derajatnya ini. Doa ini untuk mengangkat derajatnya. Nah, wakhlufhu fi akibihi fil ghabirin, dan seterusnya sampai akhir doa. Nah, doa yang dibaca untuk orang yang wafat. Kita doakan dengan doa ini. Semisal ini. Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan Abu Salamah yang wafat. Nah, syahid di antara isi doa itu, warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya Abu Salamah di kalangan orang yang mendapat petunjuk. Jadi didoakan agar diangkat derajatnya. Nah, jadi dengan doa ini na'am, orang-orang yang masuk dalam jannah, ya, dia termasuk penduduk jannah, didoakan dengan doa ini agar terangkat derajatnya dalam jannah. Wallahu a'lam. Ini tiga jenis syafaat umum, yang bersifat umum. Akan tetapi ketahuilah bahwa syafaat itu ada syaratnya. Syafaat, ya, ada syaratnya. Syarat yang pertama, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Pemberi syafaat, asy-syafi, harus orang yang diridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-masyfu' lahu, yang diberi syafaat untuknya, juga harus orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua syarat. Izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada asy-syafi', sang pemberi syafaat. Diizinkan memberi syafaat. Syarat yang kedua, ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada asy-syafi', pemberi syafaat. Dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala kepada al-masyfu' lahu, orang yang diberi syafaat untuknya. Naam. Orang yang akan naam didoakan disyafaati. Ini orang yang akan disyafaati. Naam. Dalilnya kita dengarkan setelah adzan. Masuk waktu ya. Nah, kita lanjutkan. Dalil persyaratan ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Al-Baqarah ayat 255. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ini ayat apa ini? Hah? Ayat kursi, na'am. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Nah. Dalil kedua, ayat 26 dari surat An-Najm. Ayat 26 ke-26 dari surat An-Najm. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadan Allah liman yasha'. Liman yasha'u ya Allah. Fakam min malakin fis samawat. Betapa banyak malaikat di langit. La tughni syafa'atuhum syai'an. Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna. Tidak bermanfaat. Illa kecuali. Min ba'di. Ayya'danallahu. Kecuali setelah Allah mengizinkan. Ya. Lima yasha' wa yardha. Bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Nah itu. Para malaikat juga memberi syafaat. Tapi mereka tidak bisa memberi syafaat. Syafaat mereka tidak berguna kecuali setelah Allah mengizinkan. Setelah Allah mengizinkan para malaikat untuk memberi syafaat bagi siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat syafaat. Bagi siapa yang Allah ridhoi untuk mendapat syafaat. Nah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan siapa? yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhai. Jadi harus dengan izin Allah, harus dengan ridha Allah. Ridha Allah untuk pemberi syafaat dan ridha Allah untuk yang diberi syafaat. Dalil yang ketiga, Al-Anbiya ayat 28. Al-Anbiya ayat 28. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اتَّضَى وَهُمْ مِنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَلَا يَشْفَعُونَ. Dan mereka tidak memberi syafaat إِلَّا لِمَنِ اتَّضَى. Ya. Kecuali melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah. Mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada siapa? Liman irtada. Orang yang diridhai oleh Allah SWT. Nah. Ini dalilnya dari Al-Quran. Kita ulangi dalil yang pertama, Al-Baqarah 255, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Dalil izin. Dengan izin Allah SWT. Yang kedua, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di. Ayya'zanallahu liman yasha'u wa yaradah. Nah, dalil bahwa pemberi syafa'at harus orang yang diridhai oleh Allah SWT. Betapa banyak malaikat di langit, tidak berguna, tidak manfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah memberi izin bagi siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhoi untuk memberi syafaat. Nah. Dan siapa yang akan ya beruntung mendapatkan syafaat itu? Wala yashfa'una illa liman ittada, tidaklah mereka memberi syafaat kecuali bagi orang yang diridhai oleh Allah. Yang tidak diridhai oleh Allah SWT tidak akan dapat, tidak akan beruntung dengan syafaat. Nah, kemudian terakhir, setelah semuanya memberi syafaat, jenis-jenis syafaat yang telah kita dengarkan, telah kita pelajari, tersisa penduduk neraka yang punya keimanan seberat biji sawi. Mereka tidak dapat syafaat dari para pemberi syafaat. Tetapi Allah yang langsung, Allah sendiri mengeluarkan mereka dari neraka. Setelah para pemberi syafaat sudah memberi syafaat, tersisa di sana orang-orang di dalam neraka punya keimanan keimanannya hanya seberat biji sawi. Kecil sekali. Tapi punya iman. Itu yang menyelamatkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung mengeluarkan mereka dari neraka. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Diceritakan pada hadis itu. Di hari kiamat nanti, ya, orang-orang dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian datang pengumuman bahwa setiap umat mengikuti sesembahannya masing-masing. Maka tidak tersisa satupun dari kalangan orang-orang yang berbuat kufur, syirik, menyembah selain Allah, menyembah patung berhala, ya, menyembah selain Allah SWT, kecuali mereka semuanya berjatuhan ke dalam neraka. Nah, kemudian dipanggil Ahlul Kitab, orang Yahud. Kemudian diikrarkan kesyirikan mereka. Menyembah Uzair Ibn Allah. Kemudian, ya, ditanyakan kepada mereka, apa yang kalian inginkan sekarang? Mereka mengatakan, kami kehausan wahai Rabb kami. Kami haus sekali, ingin minum. Maka mereka pun, ya, ditunjukkan kepada mereka, na'am, untuk menuju neraka yang mereka lihat neraka itu fatamorgana bagaikan air permukaannya mereka lihat sehingga dalam keadaan kehausan mereka masuk di dalamnya. Setelah itu giliran orang-orang Nasara, Nasrani, ya, yang menyembah Al-Masih. Nah, yang mereka katakan Al-Masih Ibn Allah. Kalau Al-Yahud mengatakan Uzair Ibn Allah, mereka menyembah Uzair dengan dali Ibn Allah, padahal tidak demikian. Al-Masih menyembah Al-Masih dengan dali Ibn Allah, padahal tidak demikian. Sama nasibnya. Seperti tadi, mereka minta minum, kehausan, kemudian ditunjuk ke neraka, melihat-melihat neraka seperti Fata Morgana, ya, seakan air permukaannya, kemudian mereka semua berjatuhan ke dalamnya. Nah, kemudian tersisa orang-orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bertauhid. Dari kalangan, ya, bar dan fajir. Dari kalangan orang-orang soleh dan orang-orang fajir. Datang Allah subhanahu wa ta'ala menemui mereka. Nah. Kemudian kelanjutan hadis, ya, sampai pada proses dipasanglah sirat, ya, jembatan di atas punggung jahannam. Nah, kemudian mereka melewatinya. Nah, berbeda-beda kecepatannya, ya, ada yang seperti hanya sekejap mata sampai seberang, ada yang seperti kilat, ada seperti angin, ada yang seperti burung yang terbang. Nah, ada yang seperti larinya kuda. Nah, dan jadi tergantung, ya, keimanan dan masalah masing-masing. Nah, ada yang lolos. Nah, melewati jembatan itu untuk masuk dalam jannah, dan ada pula yang jatuh masuk ke dalam neraka. Ketika kaum mukminin selamat dari neraka, masuk dalam jannah, mereka pun mengingat saudara-saudara mereka yang masuk dalam neraka. Kata mereka, wahai Rabb kami, mereka dulu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, berhaji bersama kami. Ya, kasihan mereka. Akhirnya Allah mengatakan kepada, dikatakan kepada mereka, Allah berizin kepada mereka untuk beri syafaat. Dikatakan kepada mereka, akhriju man araftum. Keluarkan dari neraka siapa saja yang kalian kenal. Nah, kemudian mereka pun memberi syafaat, mengeluarkan jumlah yang banyak dari neraka. Dengan syafaat mereka, ya, mereka dikeluarkan dari neraka. Nah, seperti itu mereka diberi kesempatan beri syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap berikutnya, ya, tahapan demi tahapan mereka memberi syafaat sampai akhirnya mereka mengatakan tidak ada lagi yang tersisa wahai Rabb di dalam neraka dari kalangan orang-orang yang engkau perintahkan, ya, kepada kami untuk memberi syafaat. Nah, sampai akhirnya selesai mereka memberi syafaat. Pada hadis itu disebutkan Allah mengatakan syafa'atil malaikatu. Para malaikat sudah memberi syafaat semua. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi juga sudah memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun, kaum mukminin juga sudah memberi syafaat. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Fayaqbidu qabdatan minan nar, maka Allah menggenggam sekali genggam dari neraka. Jangan bayangkan bagaimana cara Allah menggenggam, ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak sama dengan makhluk. Cara menggenggamnya, tangan Allah Subhanahu wa taala, jari-jari Allah, cara menggenggamnya beda. Hakikat tapi beda dengan hakikat, ya, sifat makhluk. Allah menggenggamnya satu kali genggaman dari neraka. Na'am, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattu. Allah mengeluarkan dari neraka satu kaum yang tidak pernah melakukan amalan sedikit pun. Qad 'adu humama, sungguh mereka sudah menjadi arang-arang hangus dalam neraka. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah. Yuqalu lahu nahrul hayah. Nahrul hayati. Kemudian mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sungai yang ada di bagian-bagian awal surga. Nah, sebelum masuk ke bangunan-bangunannya, istana-istananya, na'am, rumah-rumahnya di bagian awal surga, di situ ada sungai. Sungai itu disebut Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Di situ mereka dicemplungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka tumbuh kembali, ya, segar kembali. Fayakhrujun kallu'lu'i, mereka keluar dari sungai kehidupan ini bagaikan mutiara, yakni na'am, bagus kembali jasad mereka, segar kembali. Fi riqabihim al-khawatim, di leher-leher mereka ada tanda, ya, ada cap. Ya'rifuhum ahlul jannah, penduduk surga mengenal mereka dengan cap itu, dengan stempel itu yang ada di leher-leher mereka, ya. Ha'ula'i utaqa'ullahi, mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari neraka. Alladzina adkhalahumullahul jannah bighairi amalin amiluh, orang-orang yang Allah masukkan mereka dalam jannah tanpa amal yang mereka amalkan. Tapi mereka punya keimanan. Nah, seberat na'am biji sawi dalam kalbu mereka. Wala khairin qaddamu, dan tanpa ada kebaikan mereka persembahkan. Namun dengan keimanan mereka Allah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari neraka. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, udkhulul jannah, masuk kalian semua dalam jannah. Nah, fama ra'aitumuhu fahuwa lakum, apa saja yang kalian lihat dalam jannah maka itu untuk kalian. Nah. Fayaqulun, mereka mengatakan rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin, padahal ini yang mereka dapatkan, ya. Ya tentunya tidak seperti ahlul jannah yang lainnya, tapi itu pun mereka mengatakan apa? Wahai Rabb kami, kamu telah memberikan kami, ya, kenikmatan surga yang tidak engkau berikan seseorang pun, ya, dari na'am alam ini. Ini mereka merasa na'am mereka sudah yang terbaik sudah. Hah? Nah, ahlul jannah begitu. Masih merasa dirinya yang paling nikmat, sehingga tidak ada di sana sama sekali perasaan iri, cemburu, tidak ada sama sekali. Semuanya puas. Nah, merasa paling nikmat. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka bahwa di indi afdalu min hadza, di sisiku ada yang lebih utama daripada ini. Nah, mereka pun berujar, ya Rabbana ayyushay'in afdalu min hadza, apalagi yang lebih utama dari ini. Kemudian Allah berkata, ridha, ya, ridhaku untuk kalian. Fala ashatu alaikum ba'dahu abada, aku tidak akan murka lagi pada kalian setelah ini. Nah, ini yang terakhir ini yang prinsip yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, setelah penyebutan wal imanu bi syafa'ati Nabi SAW, syafa'at, kemudian wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'da mahtaraku wa saru fahman fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah. Kemudian beriman, mengimani bahwa ada kaum yang dalam neraka, kemudian mereka keluar dari neraka setelah mereka terbakar hangus menjadi arang, kemudian diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Nah, dan ini yang kita dengar yang terakhir. Nah, Allah SWT sendiri yang membebaskan mereka. Nah, ini semua adalah orang-orang muwahhid yang bertauhid, beriman. Nah, tapi punya, ya, dosa. Nah, yang terakhir itu digambarkan bahwa tidak ada kebaikannya sama sekali, tidak ada amalannya sama sekali, namun ada keimanan yang Allah SWT sendiri yang mengeluarkannya. Adapun orang-orang kafir, tidak ada syafaat. Orang-orang kafir tidak ada syafaat. Bagaimanapun baiknya dia, ya, menyumbang, bersedekah, menolong, akhlaknya terlihat sopan, senyum, ini itu, tapi dia kafir, nah, maka dia adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya, dan tidak ada syafaat yang bermanfaat baginya. Ini yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Muddathir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak berguna, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at orang-orang yang memberikan syafa'at. Nah, juga firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah, infakkanlah jalan Allah, ya, sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Nah, beramal solehlah sebelum datang hari, yani hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi, ya, khullah. Tidak lagi hubungan pertemanan. Nah, persaudaraan, wala syafa'at, dan tidak ada syafa'at. Tidak ada syafa'at. Dinafikan di sini, tidak ada syafa'at. Tidak berguna syafa'at di hari itu. Maksudnya tidak berguna syafa'at untuk siapa? Harus difahami ayat ini. Bukan berarti tidak berguna syafa'at secara mutlak. Ini maksudnya tidak berguna syafa'at untuk siapa? Orang-orang kafir. Jadi syafa'at yang dinafikan di sini, syafa'at untuk orang-orang kafir. Wal kafirun humul zalimun. Orang-orang kafir itu yang zalim. Nah, satu-satunya yang diperkecualikan ada syafaat yang bermanfaat untuk satu orang kafir. Yaitu siapa? Siapa? Abu Talib. Tapi manfaat syafaat itu, apakah bermanfaat mengeluarkan dia dari neraka? Masuk dalam jannah? Jawabannya tidak. Hanya bermanfaat meringankan adabnya. Seandainya bukan syafaat Nabi SAW, dia fiddar kil asafinan nar di na'am di dasar ya neraka di yang paling dalam, tetapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diringankan di tepi neraka. Nah, barakallahu fikum. Dengan ini tuntas pembahasan prinsip ini. Alhamdulillah, kita akhiri. Nah, jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.